punya perjalanan tak tentu arah, membawa segenggam rasa. Berjalan tak tentu arah, membawa segenggam rasa. Syanti di tengah sahara menahan haus dahaga, melintang sinar mentari membakar seluruh tubuhnya. Walau jauh kau berjalan, pasti jauh.